sampean menek jambe kepelorot manuke suwek ana ganjarane lho sampe ndoke metu ana lho ngawur sampean. Maka saya kadang niku karo anak-anakku wis melu lomba balap karung beset kabeh tidak apa-apa itu demi bangsa Indonesia. Aku sampe hormat gentero kok musyrik iki mesti ora tau ngaji wong iki tul ora tau ngaji niki mesti copy paste teko gurune mek ngono to. Lah gurune teko ndi yembo karo Malaysia saiki jengkelno niki nggih to. Sesuk kapan pendekare kono tak cacake tak didu mek aku dikalang ning Jombang. Kurang ape apa bangsa kita? Enggak ada bangsa sebaik bangsa Indonesia. Uang durung lahir lho wis dislameti ya. Lho ngono dilokno elek. Wong lahir diundangno tangga jak mangan bareng. Sunat nyeluk tangga, kawin nyeluk tangga, lara tiliki tangga, mati diparani tangga. Apa ana wong apik kaya wong Indonesia, terutama wong mriki niki apa ana? Gak ana liyane mati diglundungno. Mangkane wong Indonesia niku nek ana apa-apa mesti mangan, pengajian mangan, to. 17-an mangan, anak lahir mangan, tasyakuran mangan. Pindah omah mangan sampai tonggone niku mlebu rumah sakit tabrakan lambene mangap gak iso mangan digawakno panganan. Kenapa? Karena wong Jawa iku mangan ora mangan kumpul. Makanya nek ana wong mati terus padha ngumpul ya tetep dikei mangan. Lha ini bangsa iki aja disalahno. Kayak politik di Indonesia anggere ana pilkada, ana pilgub, ana pilbub mesti ana duwike. Raketang 50.000, mesti ono, pilkades mesti ono duwike 50.000. Jangan kau sebut itu money politik, karena sebelum ada itu Indonesia terutama Jawa wis duwe jer besuki mawa. Bukan money politik, mulo diterima wong biasa jenengane uang bensin, diterima masjid jenenge sumbangan, terima kiai jenenge bisara. Ndi babul. Lah ini bangsa dul. Senake. Ini ya, ini lho. Lho maka kita kumpul di sini, ini semua, ini demi bangsa. Bangsa itu ada perangkat. Ono jenenge rakyat, ya awak dhewe iki rakyat. Ono jenengane government, pemerintah. Lah iki sing lungguh ning mburi iki pemerintah. Ono jenengane negara. Lah negara niku Sabang sampai Merauke. Nek cara ilmu kenegaraan jenengane ada nation bangsa, ada state negara, ada government pemerintah, ada rakyat atau civil. Semua bertanggung jawab menjaga amanah wa hadzal baladil amin. Ya. Maka kalau kita melakukan peringatan kemerdekaan bagian dari menjaga bangsa. Ngene iki ana ganjarane, ana karena ada wa hadzal baladil amin. 17-an sampean menek jambe kepelorot manuke suwek. Ana ganjarane lho. Sampe ndoke metu ana lho. Ngawur sampean. Maka saya kadang niku karo anak-anakku wis melu lomba balap karung. Beset kabeh tidak apa-apa. Itu demi bangsa Indonesia. Anakku cilik-cilik nek tanggal apa? April itu napa? 21 April tak kongkon nganggo konde. Ora apa-apa ben ketok tuwa. Kenapa? Karena menteladani Ibu Kartini pejuang bangsa Indonesia. Untung sampean ora bentuk ora kaya Kanjeng Nabi ngono. Kanjeng Nabi diperjuangkan sama Nabi Ibrahim setiap hari ndongakno ping 5. Bahkan sejarah Nabi Ibrahim diperingeti setiap tahun jenenge ibadah Haji, napa tilas ngene lho sikil ngincik wis dicontoh iku Rasulullah ben pengen ra. Sampai Nabi Ismail lho dipanggonane ditiliki jenenge Khidir Ismail. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ditengeri jenenge makam Ibrahim. Tempat melakune Siti Hajar dalam perjuangan tengeri Safa Marwah. Balang setan ditengeri Jamarat Ula Wusta Aqabah. Untung sampean lho ra dikongkon napak tilas kemerdekaan. Ayo perang 10 November. Lho niku mulai hati-hati. 10 November perang gawa tucukan tenanan, tombak tenanan, getih tenanan. Saiki nggo getih pitik makane jenenge karena karnaval. Lu wong awak dhewe niku karnaval isih ono. Lu mulo sampean awake diclontheng-clontheng bahkan arek meng bebetan tok ngene gayane koyo usus gowo usus pitik sampean oleh ganjaran di situ itu. Karena ini bagian dari menjaga sebuah bangsa yang diperintahkan dalam bejut wahadal baladil. Mulo aja sungkan-sungkan tuwek-tuwek nggo daster sepak bola. Ndak apa-apa, saya ditanya, ini bagaimana hukumnya laki-laki pakai daster? Gak apa-apa. Kalau-kalau cek ngerasa no dadi wong wedok iku mlayune angel. Kita cek ngerasa no dadi wong wedok iku mlayune angel ngene iki. Kalau-kalau wong wedok kok dadi wong lanang ngono lho. Katoki kaya katok lanang diukon nguber kirik. Cek ngerasa no dadi wong lanang ngene diuber iku mlayu. Kalau-kalau wong wedok nih, kongkon nyanyi banter-banteran yang jero sontok, cek ngerasa no kopok wong lanang nih diomeng wong wedok lulu. Agustus ano nak lomba ngomeng nih lulu kalau-kalau nih kuyo. Enggak, memang lulu nih kumulo kulo lomba balap karung, lomba menek jambi, melayu lulu tuh apa uber-uber mentok. Enggak apa-apa ketika saya ditanya ini bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa demi sebuah bangsa karena Allah memberikan jaminan bahwa wahadal baladil amin adalah ketentuan dimanapun ketika kita menjalankan amanu wa amilus sholihat. Dan lalu mula kok ada sampai hormat gentera kok musyrik. Ini mesti orang tahu ngaji wong iki gitu. Orang tahu ngaji. Nih, mesti kopi pasta teko gurune mek ngono tok. Lah gurune teko ndi? Ya mbok gak ro. Wong nek ditakoni gurune sapa wong gak duwe wong gak tau khol. Lah nek Mbak Bolong karuan khol Gus Dur, berarti muridnya Gus Dur. Niku wis jelas kok. Lah nek wong gak tau khol, muridnya sapa? Sampe sing ngono. Ayo. Lagi lho makanya para ulama tidak pernah sedikit pun mengingkari bangsa Indo. Nih, siapa meneh wis jenenge wilayah? Apa meneh anggere ndas wis jenenge ro'iyah? Mula aja muni kafir-kafir di Indonesia. Karena setiap kepala sudah bernama ro'iyah, maknane nopo diharapkan akan menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis dijenengke ro'iyah lho isih dikafirno ning Indonesia. Geblek kok. Saking kepengene mati syahid golek wong kafir ora entuk, akhire tanggane dikafirno. Mula kula seneng mawono seribu repaneng ngadeg Indonesia tanah airku. Luar biasa. Maka kita harus belajar nek wis urusan bangsa. Kulo jelaske ngeten niki teng Malaysia zaman biyen. Malaysia langsung tanggap, apapun yang mengganggu Malaysia tendang. Tapi Malaysia saiki jewengkelno niki ta. Ini jewengkelno kulo delok sikep lho, ana pencak elek ngono menang. Kulo niki lak tukang pencak ta. Nek tinju kulo mboten patek paham. Kulo niku tukang pencak. Kulo niku apal endi pencak apik, endi pencak elek. Lho kok iso ana Malaysia pencak ting ketuwel ngono menang. Niku kulo gopo niku. Besok kapan pendekare kono tak cacake tak didumbek aku dikalang ning Jombang. Saking jengkel lho kulo niku ana pencak nang ketuwel ketuwel iki lak pencak wedok ta iki. Lho kok iso menang niku lho kulo pengen lho. Endi ta pendekar paling sekti sak Malaysia iki? Tak ajak ning lapangan kabuh ngono ya. Lah aku pengen nero wong kulo niku. Kulo niku tukang pencak lan delok pencak kruwit-kruwit ngundang menang lho. Ya Allah, tapi kulo ngene akhire ya iki jenengane sing sabar. Kowe wis dadi pendekar. Pendekar yang paling tinggi adalah pendekar yang menepuk dengan Tuhan. Iku artinya sabar. Bur ora ya. Lho nek cara Buddha niku kan anu, tangan Buddha itu kan tepukan tanpa tangan iki lho ya. Ya niku. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Lah kula kakean delok tong samcong. Lah tapi Malaysia walaupun begitu kita contoh bagus dia. Dia tahu masa depan Malaysia ada di tangan si Upin dan si Ipin. Maka dari sekarang dia sudah ajarkan Malaysia tidak mungkin hidup tanpa ras Cina, ras India dan ras Indonesia. Maka dari kecil si Upin dan si Ipin sudah dikenalkan dengan orang India, bikinkan tokoh namanya Jarjet. Dikenalkan dengan anak Cina, dibikinkan tokoh namanya Meme. Dikenalkan dengan anak Indonesia, bikinkan tokoh namanya Susanti. Belajar dari Amerika, agar anak bangsanya tidak malu karena kalah perang di Vietnam, bikinkan film Rambo. agar mereka tidak malu mengambil spiritual dari Cina dan dari Jepang, maka dari awal Amerika sudah mengambil Cina menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Mereka bikin American Shaolin dan American Kung Fu. Terhadap Jepang dia bikin American Ninja. Bahkan tokoh ninja terakhir adalah samurai Tom Cruise dari Amerika. Tuh. Bangsa Jepang agar bangsanya tidak malu karena pembantaian rezim Tokugawa, dibantai oleh restorasi Meiji untuk proses reformasi di Malaysia, di Jepang, agar tidak malu mereka bahwa mereka pernah membantai sesama anak bangsa, yang kecil-kecil diajarkan sebuah cerita yang sederhana, kasih judul Samurai X dengan tokoh Rory Kenshin. Nah. Loh aku ya seneng delok silang telung set ngono iku kok. Ngawur ae terus kok pedang mek ngene ngono pedang kualik. Iki lho cara Jombang tak kandhani. Ini bang belajar. Makanya Rasulullah mencintai bangsa Arab karena Rasulullah orang Arab. Lah makanya ulama dulu sering tak contohno. Mula kula niku masyaallah kadang ulama-ulama biyen niku nggih sabar lah ora umum. Sholat niku kadang ya gara-gara awak dhewe iki sing ning sawah, zuhur mestine 11:30 diundur 11:30. Ngono isek dinteni pujian Robbana ya Robbana dzolamna. Isih rung teko-teko tombo ati, bareng gak teko-teko nesu diuruki anjang. Anjang lho niku nek cara mriki. Iya haji, ya ana haji asli, ana haji palsu. Sing asli ning Mekah, sing palsu ning alun-alun Jombang. Kaene ihram labbaik Allahumma hajjan Ka'bah triplek ning Indonesia. Seposo, ya wis padha posone tapi poso Jombang nganggo mercon. Enak bengi nganggo dok. Selawatan, ya nganggo selawat Jombang Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Dino ni Senin rolas mulut tahun gajah ini cara kabuk. Nising santri ya mau niko. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom santri tuwek ya. Allah ya Nabi halam alaika arasal salam. Cara dangdut ya cara Jombang ya Rasulullah salamun aling dereng dereng lho cara Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Lah nek wis ana ngeten iki kula lho nek wis ana selawatan macam-macam mak tek kula niki ya Allah aku roh mujizati Rasulullah. Aku gak eruh nek Rasulullah niku tau ngetokno saka astane banyu sing iso diombe karo sahabat. Aku gak eruh mujizat iku. Wong aku urip saiki. Aku gak eruh mujizate Rasulullah yang mampu menjatuhkan suraqah dari atas kuda. Ndak eruh aku. Saya ndak lihat mujizat Rasulullah nyawuri pasukan yang mengepung sampai kaget. Ndak eruh. Tapi nek wis selawatan kula eruh mujizate Rasulullah. Betapa indahnya selawat. Nganggo cara Jawa apik, terbangi apik. Bahkan sing lucu niku ya Rasulullah salamun alik ditambahi tereng tereng ngono ya apik. Ki nek gumun kula. Habib saya selawatan apik ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah. Ya ana lho. Apike kaya ngono niku lho. Ketekan iki ta. Ketekan wong Jombang kemplu-kemplu. Gak iso muni wong manyene gak ngerti. Ngono ku teko nggo gendera. Ngono ku kok ya tetep apik. Ngono lho. Ketekan nggawa jempol ya apik, ngene-ngene ya apik. Selawat dipimpin Habib sing Arab Duriyah Rasul apik. Dipimpin Pak Polong pesek yo apik. Heran kula niku karo selawat. Ini mujizate Rasulullah. Gak ada kalau gak mujizat. Dinyanyekno wong Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wal mudaraji. Adfata ya jiratal rutal alami. Ya hailal ju. Iwal karami es lilin ma cece yo apik lho kek gumun Wingi Mbah Polong keng Bontang. Mesti kenal lagu wong mriko nek wong Banjar niku nek selawatan seru banter. Ya Rasulullah salamun alik munalik ya Rafi'a saniwa tarajiat wa tayaje rotalala ya wailal jo ya wailal jo tiwal karom Kota Baru gunungnya bamega bamega lu ngono nor lu ngono iku kok yo apik kulo sampe gumun. Makanya orang-orang yang tidak pernah bersolawat tidak merasakan dan tidak pernah melihat mukjizat Rasulullah di akhir zaman. Bejo sampean eru mukjizat ikan babi. Karo ngantuk yo ape. Ana wong isyari lah. Anten wong lho wong isyari niku nek selawatan kan koyo wong ngantuk. Tak tanakal tawa akhlan. Ngono yo apik ngono ya. Merek ngene-ngene yo apik. Ya ono nek gak selawat ya iso. Kulo gek biyen gawe lagu ngawur yo enak dirungokno. Lagu sikomo. Ya Badrotim, ya Badrotim, min hazakul kamali. Madza yu'ab, madza yu'ab. Birwan ula kama qali. Bau alang kali ya iku lho. Aku sesek takon, oh baikku kok wingi kok rada enak ya, tapi gak umum. Meten ya, macet lagi, macet lagi. Nah ini lho, ini kok ada uang gak keselamatan. Dijaga betul lah, ini caranya ulama menjaga stabilitas sebuah bangsa. Jadi ini ada berbicara tentang stabilitas bangsa dan negara, ya iku wahadhal balatil. Amin. Ya aduh. Tapi nek wayang gak iso ternyata. Mukjizate gak ono wayang iki ternyata dudu rasul ya wayang nek wong Jawa tok ya gak iso dibeda-bedir salin-salin. Om bumi kuncang kanjeng langit klap-klap. Om bumi berguncang-guncang langit berkelek. Indonesia tanah airku basa Jawa elek. Indonesia lemah banyuku ngene men. Kenek wong Banyumas Indonesia lemah banyune nyong ngene ora dadi gak. Dan ya. Hayya 'alas shalah. Enak dirungokno. Salinana dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya ora kena rusak. Dari gila, mulai sama entelo, yo. Para ulama-ulama dari dulu, walaupun kejepit kayak apapun, tidak pernah mengingkari bangsa dan negara. Santri tahu dicepit Pak Harto coba, sampai Kiai Jombang ini kunek pidato, masya Allah ngelarak no hati. Para hadirin, nek jenengan tengkak bajeng lah nopo, pawaf. Haji wong sak lapangan. Lah nang ringin ngising. Ono oh, namine Kiai Bajuri niku. Lho sampe kaya ngoten niku saking gedhinge karo pemerintah waktu niku. Tapi begitu Pak Harto membutuhkan keamanan bangsa dan negara menggunakan Pancasila, yang pertama kali menerima asas tunggal Pancasila sapa? Santri. Lho kok ngene arep diganggu sinaune iki ngawur lah. Gawe 8 jam kalah tuwa le kon karo santri. Ono full time malah full day. Cemburu niku karo santri. Santri ngising e diurusi yaine. Ora ngentot lho ditune yaine. Niku santri menang. Makanya selama pesantren-pesantren dan santri ada di Indonesia, jangan khawatir. Wa hadzal balatil amin tetap akan ada di Indonesia. Parangel mengembang biakan Mbah Bolong niku yo gak gampang. Ya nek wong cendhek akeh, pesek akeh, tapi yang punya karisma kok Mbah Bolong ya Gusti Allah gawe ne gak akeh. Nek sitok iku. Dang kula niku sampe mikir kok. Wong kok ngene iki lho. Ini jadi pertanyaan kok ngene ganteng yo gak. Lah nek ngadeg niku yo gak ketok wong cendhek. Tapi kok memancarkan karisma. Kula niku sampe iki sunate bapakne biyen nendi? Ngono ta, Pak? Gak ono kok. Saya ingin lihat ini gitu, saya tahu rutan Mbah Polong lah ngadek ngangku ubel-ubel barang ya gak tahu. Saru apa, serbanya main ngedak. Kadang nek pidato wis pegel ya misu-misui wong barang lho ngono. Tapi kok ini kadang makane nek ana peneliti-peneliti sosok tokoh layak masuk peneliti sosok tokoh. Iki apa to? Ibaratnya Mbak Polo ngake cilik tapi regane larang. Nah nek sampean iki apa? Watu kali gawe satrek ping 300.000. Ini kula niku wong Jogja, sampean tidak pernah melihat Mbak Bolong dari jauh. Kula niku Jogja. Pingi seko Bontang, kiai-kiai Bontang itu hebat. Apa? Memancar. Lah iku. Santrine Gus Dur. Gus Dur mlebu rono ngoten ya. Wis muni ora ono wani beng. Ha ngono ya lapo mau. Buktine ya ora ono sing wani bantah mau. Ayo sampean. Apa? Nek gak wong ngampuk kono. Lho niki lho. Ning di cloning ndak bisa. Iki tanda zaman ngene iki. Iki bagian dari keajaiban. Kalau mau lihat keajaiban, datang ke Jombang, delok Mbak Polong. Kula niku sampe kula niku nek Mbak Polong sing ngaturi gak iso mbantah kula niku. Wong kudune sakniki niku kula teng Malaysia. Tapi piye kira iki Mbak Polong iki angel. Ana ngaji, ana delok bal-balan karo arep nyacak pencak kula niku sakjane niku. Saking jieng ele kula. Pencak ngono kok juara jige mulai emas itu. Gonku malah sing nguap. Apa iku nek cara wong pencakan wis to. Lan-lanane yo. Korone kok kono. Buh ini. Wis panggunge 20 meter nang dhuwur. Ora usah ana andone. Wis nang ayo kok sapa sing tekan dhuwur, sapa sing isi ngadeg nang dhuwur. Ngono tok ae. Ayo, teni aja suwe-suwe kok ndak aku wis linu. Saiki tak tandai tapi saking tuwegel. Kula niku lho entuk rekaman dikirimi wong niku mulai kanca-kanca pencak niku. Dalam satu hari gara-gara pencak ngono iku kalah. Sampeyan pengin ngero. Kula entuk WA gambar pencak niku. Ping pira sedina niku? Sing sedina niku pun 17.000 luweh. Gambar mlebu ngene kok menang iki gimana istimewanya? Ya iki istimewane ya ning wasite iku aku ya ngono. Iki nek cara Jombang nek ana sepur nyemplung kal, nyemplung sumur metune kok ndi? Gak ana sing ngero nek wong Jombang, gak wong Jombang. Nek ana sepur nyemplung sumur metune teko surat kabar. Metu kok ndi nek nyemplung sumur? Apa sepur kok nyemplung sumur? Metune teko koran, teko berita. Lihatlah ini Indonesia. Mari perbanyak kegiatan-kegiatan yang menambah kita pada cinta pada bangsa dan negara. Amanu wa amilus sholihat paralel dengan bahadal baladil. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua besok bisa ketemu lagi dalam 1000 rubana yang selanjutnya. Al-Fatihah. Maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.